hari ini saat bahagia untukmu. Bertambah satu tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.